ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan bacaan kitab syarah Qatr an-Nada wa Bal as-Sada Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Masih terhitung pembahasan tentang an-nawasikh, yaitu al-huruf al-amilah amala laisa, tentang huruf-huruf yang dia beramal seperti amalannya laisa. Dibahas secara tersendiri karena ini tidak seperti laisa dan teman-temannya fi'il. Kalau ini huruf, sehingga dipisahkan pembahasannya, disendirikan pembahasannya. Baik, kita baca saja di sini. Qala al-musannif fil asal, wa ma an-nafiyatu 'inda al-hijaziyyin kalaysa in taqaddama al-ismu wa lam yusbaq bi in wa la bi ma'mul al-khabari illa dharfan aw jaran wa majruran wala qtarana al-khabaru bi'illa nahu ma hadha bashara. Kemudian ma'an-nafiyah, ma yang bermakna penafian, indal hijaziyin, menurut orang-orang Hijaz, yang Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka, ini menunjukkan bahasanya mereka adalah bahasa yang sangat fasih. Ma'an-nafiyah menurut ahlul Hijaz itu seperti laisa dalam hal makna dan amalannya. Maknanya penafian, amalannya apa? Merafakan isim dan menasabkan khabar. Laisa Muhammadun qa'iman. Ma Muhammadun qa'iman. Hanya saja kalau laisa fi'il, kalau ma apa? Huruf. Tapi ada syaratnya, tidak mutlak ma ini bisa beramal. Ada syaratnya, yaitu disebutkan di sini yang pertama, in taqaddamal ismu, dengan syarat apabila isimnya mendahului khabarnya, seperti ma Muhammadun qa'iman. Ya. Wa lam yusbaq bi in, dan tidak didahului oleh in. Isimnya tidak didahului oleh in. Kalau didahului oleh in maka tidak beramal. Seperti ma in Zaidun qa'iman. Innya Zaid dari taukid. Ma in Zaidun qa'imun jadinya. Ya, enggak beramal. Kalau ada apa? Innya. Kalau isimnya didahului apa? In. Itu syarat yang kedua. Tidak, isimnya tidak didahului oleh apa? In. Wala bima'mulil khabar. Juga syarat berikutnya yang keberapa ini? Yang ketiga, agar isimnya tidak didahului oleh ma'mulnya khabar. Kalau isimnya didahului oleh ma'mulnya khabar maka tidak beramal. Contoh, ma ta'amaka Zaidun akilun. Ma ta'amaka Zaidun akilun. Di sini akilun dirofakan, maknya tidak diamalkan. Kenapa? Karena ta'amaka ini kan ma'mulnya akilun, ya kan? Akilun kan makan. Ta'amaka makananmu. Di sini ma'mulnya aslinya dulu ya, aslinya nih. Ma Zaidun akilan ta'amaka. Zaid tidak makan makananmu. Diamalkan ini. Kenapa? Karena terpenuhi syaratnya. Iya kan? Karena isimnya mendahului, kemudian di situ isimnya tidak didahului oleh in, juga tidak didahului oleh ma'mulnya khabar. Pada contoh tadi, ma Zaidun akilun ta'amaka, khabarnya mana? Atau di sini ma jelas, isimnya ma mana? Zaidun, khabarnya ma mana? Akilun. Ya, ta'amaka ini kan ma'mulnya akil. Akil kan isim fa'il. Beramal seperti amalnya fi'il. Ta'amaka kan maf'ulnya akil. Ah, kalau seandainya ta'amaka yang merupakan amilnya khobar, amilnya akilu didahulukan dari isimnya, maka tidak beramal mak tadi. Maka dikatakan ma ta'amaka Zaidun akilun, bukan Zaidun akilan. Nanti juga mungkin akan dibahas syarah. Itu syarat yang berapa? Yang ketiga, illa dzarfan au jaran wa majruran, kecuali kalau ma'mulnya khobar ini bentuknya dzarf atau jar majrur, maka tetap diamalkan maknya. Seperti ma indaka Zaidun qa'iman, diamalkan di sini maknya, merofakan isimnya Zaidun dan menasabkan khobarnya apa? Qa'iman. Kok bisa padahal di situ indaka yang merupakan amilnya qa'im kan, qa'im indak. Indak itu kan amilnya qa'im ya kan, berkaitan dengan qa'im. kok bisa padahal di sini makmulnya khobar didahulukan dari isimnya beramal? Bisa, kenapa? Karena di situ makmulnya berupa apa? Dharaf, gitu kan? Tetap beramal. Ma indaka zaidun qaiman. Ya. Ataupun jar majrur. Ya. Ataupun apa? Jar majrur. Seperti apa? Ma fid dari. Ya, ma fid dari zaidun jalisan misalkan ya. Tetap bisa beramal maknya. Ma fid dari zaidun jalisan. Meskipun di sini ma'mulnya khabar yaitu fid dar mendahului isimnya yaitu zaid. Kenapa? Karena ma'mulnya ini jar majrur. Ya. Nanti insyaallah berulang. Walaq tarana al khabaru bi illa. Ini syaratnya keberapa? Tadi syarat yang pertama yaitu apa? Agar isimnya mendahului khabarnya. Yang kedua agar isimnya tidak didahului oleh in. Yang ketiga agar isimnya tidak didahului oleh apa? Ma'mulnya khabar, kecuali kalau ma'mulnya khabar ini berupa apa? Dharaf dan jar majrur. Yang keempat. Walaq tarana al khabaru bi illa. Agar khabarnya ma tidak bergandengan dengan illa. Kalau bergandengan dengan illa maka tidak beramal. Wa ma Muhammadun illa rasulun, dirofakkan. Tidak beramal maknya, bukan rasulan. Kenapa? Karena di sini khabarnya bergandengan dengan illa. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Hah. Contoh yang memenuhi syarat adalah ma hadza bashara. Ma hadza bashara, ucapan mereka imraatu ataupun niswah, para wanitanya siapa? Para pembesar ya Mesir, kepada siapa? Nabi Yusuf ya. Ma hadza bashara, ini bukanlah. Ma hadza, ini orang bukanlah bashara, manusia biasa. I'rabnya bagaimana? Ma nafiyah hijaziyah, gitu ya. Nafiyah hijaziyah. Ta'mal amala laisa, beramal seperti amalnya apa? Laisa. Itu apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Hadza kalau mau dirinci hanya litanbih, dha ismu isyarah mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in ismuha. Ismuha itu isimnya apa? Ma. Isimnya apa? Ma. Bashara khabaru ma, khabarnya ma. Man khabaru ma ahjaziyah. Man subun wa alamat nasbi al fathah al-zahira ala akhirihi. Ibn Malik pun menyebutkan hal ini dalam alfiyahnya. Amala inna ja'al i'mala laysa u'milat maduna in ma'a baqa an-nafi wa tartibin zukin. Ya, i'mala laysa u'milat ma diamalkan seperti amalannya apa? Laysa. Maduna in, apabila tidak diikuti oleh in. Ma'a baqa an-nafi wa tartibin zukin. Dengan syarat ma'nya tetap dalam penafiannya, tidak dibatalkan penafiannya, dan dengan tertib urutannya diketahui, yaitu ma kemudian isimnya kemudian khabarnya baru beramal. Ya. Sudah dipahami gini matanya. Jadi ma an-nafiyah hijaziyah ini beramal seperti amalannya laisa, merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya, tapi dengan syarat-syarat yang disebutkan di sini. Berapa syaratnya di sini disebutkan? 4 ya. Yang pertama agar isimnya mendahului apa? Khabarnya. Ya. Kemudian isimnya tidak didahului oleh apa? In. Tidak pula didahului oleh apa? Ma'mulnya khabar. Kecuali kalau ma'mulnya khabarnya adalah dharaf atau jar majrur. Kemudian khabarnya tidak bergandengan dengan illa. Maka ketika itu dia beramal. Nah, sekarang kita masuk ke syarahnya. Syarah i'lam annahum ajrau salasata hurufin min hurufin nafyi mujra laisa. Ketahuilah bahwasanya mereka orang Arab ataupun ahli nahu ajrau, ajra yujri, melangsungkan, memperlakukan salasata hurufin, tiga huruf, ya tiga huruf, min hurufin nafi, dari huruf-huruf nafi, mujra laisa, seperti perlakuannya laisa atau seperti amalannya laisa. Maknanya penafian, amalannya merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Sama dengan laisa dalam hal penafian, dan sama-sama jumud juga, tidak mutasarrif. Ya. Dan sama-sama masuknya kepada jumlah ismiyah. Ya. Kenapa disendirikan? Tidak disatukan bahasanya dengan laisa, karena ini semuanya huruf. Adapun laisa dengan teman-temannya adalah apa? Fi'il. fi raf'il ismi wa nasbil khabar. Nah, mereka melangsungkan tiga huruf dari huruf-huruf nafi seperti laisa dalam hal merafakan isim dan menasabkan khabar. Apa saja huruf-huruf tersebut yang tiga? Ma, kemudian juga la dan lata. Ditambahkan oleh ahli nahu yang lain in nafiyah. In an-nafiyah. Cuma yang paling sering ya beramal itu ma. Yang paling jarangnya in ya. Sehingga di sini beliau tidak memasukkannya. Sama in juga termasuk huruf yang beramal dengan amalannya apa laisa. Wa li kullin minhumā kalamun yakhussuhā, bagi masing-masing minha dari tiga huruf ini ma, la dan lata ada pembahasannya khusus baginya. Apa yang mengkhususkannya? Paham ini ya? Iya, kita baca yang pertama dari tiga huruf tadi adalah ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah. An-nafiyah sifat dari ma, ma yang menafikan. Wal kalamul ana fi ma wa i'maliha amala laysa wa hiya lughatul hijaziyin. Dan pembahasannya sekarang al-an dhorf mansub. Bagian mengatakan mabni. Fi ma adalah tentang ma wa i'maliha amala laysa, dan tentang amalannya ma seperti amalannya laysa. Wa hiya lughatul hijaziyin, dan mengamalkan ma seperti amalannya laysa adalah bahasanya orang-orang Hijaz. Najdain, dua Najd. Wahia al-lughah al-qawimah, dan itu adalah bahasa yang lurus. Ya, dengan lughah mereka Al-Quran datang. Wabiha ja' tanzil, dengan lughah mereka orang-orang Hijaz Al-Quran itu turun. Ini menunjukkan fasihnya bahasa orang-orang Hijaz. Qala Allah Ta'ala, di antara syahidnya, pendukungnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma hadha bashara. Ya, sudah kita lewatkan tadi Arabnya. Ya, ma hadha bashara. Kemudian juga yang lain, ma hunna ummahatihim. Ma hunna ummahatihim. Tidaklah mereka ummahatihim, bukanlah mereka ibu-ibu mereka. Ya, in ummahatum illa allati waladnahum. Apa sebelumnya? Ya, surat Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. I'rabnya bagaimana, Ma? Mafia Hijaziyah. Iya. Ma an-nafiyah al-hijaziyah. Apa amalannya? Ta'mal amala laisa. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Hunna apa? Bomir munfasil mabni alal fathi fi mahalli raf'in ismu ma. Isimnya apa? Ma ummahatihim khabaru ma al-hijaziyah. Man sub. Wa alamatu nasbi al-kasrah. Al-zahira ala akhiri niyabatan anil fatha li annahu jam'ul mu'anati salim. Wahwa mudaf alha dhamir muttasil mabni ala al-kasri fi mahalli jarrin mudafun ilayh wal mim alamatul jama'. Wal i'maliha indahum thalathatu syurutin. Untuk mengamalkan ma'an nafiyah di sisi mereka ahlul Hijaz ada tiga syarat. Untuk bisa mengamalkan ma'an nafiyah di sisi mereka ahlul Hijaz ada tiga syaratnya. Ya. Disebutkan oleh beliau yang pertama, an yataqaddam ismuha ala khabariha. Kalau di matan tadi empat ya. Mungkin ditambahkan dengan yang di matan menjadi empat. Kita lihat nanti apa yang kurang. Yang pertama, an yataqaddama ismuha ala khabariha. Agar isimnya mendahului apa? Khabarnya. Kalau seandainya khabarnya mendahului isimnya, ya tidak beramal dia. Makna penafiannya masih ada. Cuma amalannya tadi seperti amalannya laisa hilang. Ya. An yataqaddama ismuha ala khabariha. Contohnya apa tadi? Ma Zaidun qa'iman. Kalau dibalik ya, ma qa'imun Zaidun jadinya. Enggak beramal. Ya. Wa alla yaqtarin bi in az-zaidah, dan agar dia ma tidak bergandengan dengan in az-zaidah, in tambahan yang didatangkan untuk semata taukid menguatkan makna penafiannya. Ma in Zaidun qa'imun. Qa'imun dirafakan. Kenapa? Karena maknya tidak diamalkan. Kenapa? Karena bergandengan dengan in. Wala khobaruha bi illa. Kemudian yang ketiga ya. Agar khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Ya. Falihadza uhmilat fi qawlihim fil masal, oleh karenanya diihmal, tidak diamalkan ma pada ucapan mereka orang Arab pada al-masal, perumpamaan mereka, ma musiun man a'taba, ma musiun man a'taba, ma nafiyah hijaziyah musi khabarnya muqaddam. Ya, man-nya di sini apa? Man isim apa? Mausul mabni ala sukun fi mahali apa? Raf'in sebagai mubtada mu'akhkharnya. A'taba aja fi'il wa fa'iluhu dhamir musatir fihi jawazan taqdirnya huwa, kembali kepada apa? Kembali kepada man. Jumlah a'taba itu silah, tidak ada mahal dalam i'rab. Di sini tidak diamalkan maknya. Kenapa? Karena khobarnya mendahului mubtadanya, isimnya. Ma musi'un man a'taba, tidaklah orang yang mencabut pengaduannya itu musi, bersalah. Ya, a'taba kata As-Suja'i disebutkan oleh beliau, al-hamzah fi a'taba li salbi, untuk mencabut maknanya. Kalau a'taba asalnya mencerca, dikasih hamzahnya menghilangkan cercaan. Kemudian disebutkan oleh yang lain dalam Al-Mughni, yaitu Ibnu Hisham, ya, laisa man azala syakwa, maknanya laisa man azala syakwa, tidaklah orang yang mencabut atau menghilangkan asyakwa, keluhan atau pengaduan, musian, bersalah, tidaklah dia bersalah gitu, orang yang mencabut pengaduannya. Kemudian litaqaddumil khabar, kenapa tidak diamalkan di sini mamusiun bukan mamusian? Ya, kalau kita i'rab dulu lebih bagus ya, makna nafiyah muhmalah gitu ya. Makna nafiyah yang diihmal, yakni tidak diamalkan. Maka musinya di'rab sebagai khabar muqaddam, kemudian ma-nya mubtada gitu. Bukan isimnya mak lagi. Kenapa? Karena maknya tidak beramal. Musi tidak dikatakan sebagai khabarnya mak. Kemudian man tidak dikatakan sebagai isimnya mak. Kenapa? Karena namanya diihmal. Kenapa diihmal? Karena di sini khabarnya mendahului apa? Isimnya. Seperti itu ya. Mak-mak yang diihmal itu ya Rabnya. Ma, nafiyah, muhmalah. Yang setelahnya muhdar khabar. Bukan isim dari mak ataupun khabarnya. Wa fi qawli syair, dan juga disebutkan dalam ucapan penyair, bani hudanah wahi bani hudanah, anak keturunan hudanah, ma in antumu zahabu, si penyair sedang mencerca mencela bani hudanah. Ya, wabila bani hudanah wahi bani hudanah, ma in antumu zahabun, kalian bukanlah emas, wala sarifun, bukan pula perak murni, walakin antumul khazaf, hanyalah kalian itu tembikar, semacam tekel gitu ya, benda yang dia dihasilkan dari tanah dan yang dibakar itu tembikar, apa keramik dan misalnya. Mana di sini syahidnya? Ma in antumu zahabun, kenapa di sini enggak diamalkan, enggak dikatakan zahaban? Karena maknya bergandengan dengan in azzaidah. Untuk taukid, ma in antumu zahabun, kalian bukanlah sama sekali emas, bukan pula perak murni, tapi kalian hanyalah tembikar. Nah itu. Kenapa tidak diamalkan di sini ma li wujudi in al-mazkurati? Al-mazkurati sifat dari in. Karena adanya in yang disebutkan. Fa fi qawlihi ta'ala, dan disebutkan dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Di sini tidak diamalkan mak, tidak dikatakan wa Muhammadun illa rasulan, tapi illa rasulun. Kenapa? Karena mak di sini dibatalkan amalannya oleh illa yang datang sebelum khabarnya. Ya. Paham ini kan? Ya, mak seperti tadi, mak nafiyah muhmalah, Muhammadun sebagai apa? Eh? Sebagai mub, ya mubtadanya, mubtada. Ya. Kemudian illa datu hasar di sini. Karena ada ma sih, ma illa, untuk hasar namanya. Hasar itu bisa dengan ma illa, seperti ma zaidun illa qaimun. Tidaklah zaid kecuali berdiri. Atau dengan inna ma zaidun qaimun. Ya, jadi ada tu hasar bisa dengan ma bersama illa, ya, ataupun inna ma. Kemudian apa? Illa rasulun. Rasulun sebagai apa? Sebagai khabarnya. Marfu alamat rafi abu ma zahir ala akhiri. Di yang dihasar di sini apanya? Mubtadanya atau khabarnya? Khabarnya yang dimasuki illa itu yang dihasar. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Hanyalah seorang rasul. Dihasar. Kemudian contoh yang lain, wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar an qamar. Tidaklah urusan kami melainkan wahidatun. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Ya, sekejap saja. Wahidatun, sekali. Seperti lamhin bil basar, kedipan mata, cepat. Di sini ma tidak diamalkan. Tidak dikatakan wa ma amruna illa wahidatan, tapi wahidatun. Kenapa? Karena di sini khobarnya bergandengan dengan apa? Dengan illa. Irobnya ya ma, nafiyah, muhmalah gitu. Amruna mubtada, illanya tadi apa? Ada tu hasr. Ya. Kemudian wahidah itu sebagai apa? Khobarnya. Kenapa tidak diamalkan di sini? Liqtirani khobariha bi illa. Karena khobarnya bergandengan dengan illa. Ya, dengan illa. Wabanu tamim la yu'miluna ma syai'an. Adapun mereka Banu Tamim, orang-orang Banu Tamim tidak mengamalkan mak sama sekali. Walawistaufati syurubo asalasa, meskipun mak telah terpenuhi syarat-syaratnya yang tiga. Iya, ditambahkan lagi yang empat. Apa yang belum ditambahkan di sini? Yang keempatnya? Hah? Apa yang disebutin ini? Au wala bima'mulin bima'mul khabar ya. Itu yang disebutkan. Wala bima'mulil khabar, agar apa? Khabarnya atau isimnya tidak didahului oleh apa? Ma'mulnya khabar. Itu enggak disebutkan yang keempat itu. Contohnya tadi yang sudah saya sebutkan, ma ta'amaka Zaidun akilun. Dirafakan akilun. Kenapa? Karena di sini ta'amaka itu adalah ma'mulnya akil, didahulukan dari isimnya maka menjadikan ma batal amalannya. Ya. Kemudian wa banu tamim la yu'miluna ma syai'a, dan banu tamim sama sekali tidak mengamalkan ma. Ya, walau istaufati syurutu salasa, meskipun ya dia telah terpenuhi padanya tiga syarat. Ya, telah memenuhi syaratnya yang tiga. Fayaqulun, maka mereka mengatakan ma zaidun qa'imun. Ma zaidun apa? Qa'imun. Tidak diamalkan, ma nafiyah saja. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Nafiyah atau muhmalah dikasih itu. Wa yaqra'un, dan mereka membaca ma hadza basharun, dengan merafakan bashar. Ya, di sini ada catatan kaki dari As-Suja'i rahimahullah. Kata beliau, la'alla al-murada anna hadza muqtada lughatin. Mungkin yang dimaukan oleh Ibnu Hisham dari ucapan beliau wa yaqra'una, dan mereka Banu Tamim membaca ayat ini dengan ma hadza basharun, adalah anna hadza muqtada lughatin. Ini konsekuensi dari bahasa mereka. Ya, konsekuensi dari apa? Bahasa mereka, karena mereka mengatakan mak tidak beramal meskipun apa? Terpenuhi syarat-syaratnya yang empat tadi. Kenapa demikian? Li'annahum yaqra'una dzalika haqiqatan, karena mereka Banu Tamim membacanya demikian secara hakiki. Ya. Li'anna al-Qur'ana sunnah muttaba'ah. Ya, saya ulangi. Ya, la'annahum yaqra'una dzalika haqiqatan, bukanlah maksudnya bahwasanya Banu Tamim membacanya dengan rafa ma hadza basharun secara hakiki, bukan. Tapi maksudnya konsekuensi bahasa mereka berarti dikatakan mahadza basharun. Kenapa? Karena ma di sisi mereka tidak beramal. Bukanlah maksudnya bahwasanya orang-orang Banu Tamim membaca dengan rafa, bukan. Paham enggak ini? Jadi maksud Ibnu Hisham wa yaqra'una mahadza bashar, maksudnya konsekuensi dari madhab mereka maka mengharuskan untuk rafa basharnya, mahadza basharun. Bukanlah yang dimaukan adalah bahwasanya mereka Banu Tamim membacanya dengan rafa ma hadza basyar secara hakiki. Kenapa? Karena Al-Qur'an sunnatun muttaba'ah. Karena Al-Qur'an adalah sunnah muttaba'ah. Sunnah yang harus diikuti. Ya. Luho harus ngikutin Al-Qur'an. Ya. Fala tajuzu mukhalafatuhu, tidak boleh sunnah muttaba'ah ini diselisihi. Wa in wafaqa lughatan Arab, meskipun mencocoki bahasanya orang Arab. Ya. Naam, in balagha ma dza'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Seandainya saja membacanya dengan rofa mahala bashar ini sampai sanadnya kepada Nabi, karena jaizan, maka hal itu boleh. Wa makru'an bihi haqiqatan, dan bisa dibaca dengan rofa secara haqiqi. Fatadabbar, maka perhatikanlah. Ya itu. Yang kedua nanti ya. Cukup satu? Atau ditambah lagi? Cukup. Ya sudah, kita ikut aja. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Makna fi'i jaziyah dalam Al-Quran itu ada dua tempat itu. Ma hadza basyara ma hunna ummahatihim. Antum digiaskan boleh, silakan. Ma zaidun qa'iman. Ma hindun jalisatan. Bisa digiaskan. Tidak ada yang mau disampaikan? Ya sudah, kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam. Wa'alam. Subhanakallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.